Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan kajian kita kitab tauhid sebuah kitab yang membahas tentang ketauhidan seseorang yang harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita sampai pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih pada bab yang sebelumnya terkait dengan barakah fikum pembahasan bahwasanya istighosah berdoa kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sahih, yakni fi sahihil Bukhari. Langsung kita baca syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yakni dalam sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikah bi ajnihatiha khada'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Idza qadallahu al-amra, yakni apabila Allah berfirman dengan sebuah perkara yang dia tetapkan, fis sama, di langit, darabatil malaikah bi ajani hatiha khadu'anan liqaulihi, Maka para malaikat yang mendengar firman Allah berupa sebuah perintah yang Allah putuskan, maka para malaikat doroba, yakni bi'ajni hatiha, mengibas-ngibaskan sayapnya. Khodo'anan liqaulihi, dikarenakan patuh, tunduk terhadap firman Allah. Khodo'anan bifathatain minal khudu', dengan memfathah dua huruf yang di awal, kho sama dot, maknanya adalah mengibaskan sayapnya dikarenakan patuh dan tunduk. Waruya, dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, bidhammi awwalihi wa sukunin tsanihi ay khadi'in, dengan didhammah di awal di kho-nya, kemudian yang huruf kedua disukun, dotnya disukun, berarti khud'anan. Maknanya adalah para malaikat mengibaskan sayap-sayapnya, ya, dalam keadaan tunduk atau patuh. Tunduk dan patuh liqaulihi, yakni terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahu silsilatun ala sofwanin, yang mana ikhwani waqtu fillah rahimani wa rahimakumullah, firman Allah tersebut yang didengar oleh para malaikat, ka'annahu, yakni as-sauta al-masmu', suara yang didengar oleh para malaikat berupa firman Allah tatkala di langit, ya, ka'annahu silsilatun, itu seakan-akan seperti silsilah, yakni seperti bunyi gemerincing rantai, ya, yang ditarik, ala sofwanin, sofwan di sini adalah al-hajarul amlas, yang ditarik di atas batu yang halus, ya. Jadi suaranya barakafikum lumayan bening, keras. Yanfuzuhum dzalik, namun hal itu ternyata membuat, ya, para malaikat, ya, telinga-telinga mereka, ya, terasa peka dan mereka pingsan, sehingga memekakkan telinga-telinga mereka dan mereka pingsan, para malaikat. Barakallahu fikum. Yakni yanfuzuhum dzalik ay yakhlusu hadzal qaul wa yamdi fil malaika. Firman Allah tersebut yang didengar oleh para malaikat, ya, yang berlalu di saat itu membuat para malaikat pingsan. Ya. Barakallahu fikum. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Maka tatkala telah dicabut rasa takut dari hati-hati malaikat, qalu, ketika mereka sadar, mereka mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, maka para malaikat yang lain menjawab, al-haq, kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Barakallahu fikum. Fayasma'uha mustariqus sam'i, maka barakallahu fikum, ketika itu, ya, apa yang Allah ucapkan kemudian diperbincangkan oleh para malaikat itu didengar oleh pencuri, ya, yakni fayasma'uha mustariqus sam'i, maknanya adalah ay al-kalimata allati qadaha Allah, yakni sebuah ucapan atau kata yang telah Allah tetapkan. Misalkan Allah menyebutkan tentang si fulan begini begini begini, si alan begini begini begini, kemudian didengar oleh para malaikat dan diperbincangkan. Fayasma'uha mustariqus sam'i, yakni al-mukhtatiful kalam li kalamil malaikah minas syayatin, maka setan-setan yang memang berupaya untuk mencuri berita langit, ya, yang mereka itu mendekat ke langit pertama, barakafikum, ya, mereka merampas, ya, mendengar lalu merampas berita tersebut. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fauqa ba'din. Dan barakafikum, pencuri berita langit, yakni setan-setan yang diutus oleh dukun, ya, itu keadaan mereka satu dengan yang lainnya itu, ya, masing-masingnya di atas yang lainnya, ya, barakafikum. Yang paling atas memberitahu yang di bawahnya, yang bawahnya memberitahu yang lagi yang di bawahnya, terus begitu. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Maka Al-Imam Sufyan, ya, di antara perawi hadis ini mensifatkan dengan telapak tangannya, ya, dan merenggangkan jari-jarinya dan membuka antara jari satu dengan jari yang lainnya. Yakni Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah barakafikum mensifatkan seperti ini. Jadi ini langit, ya. Kemudian ini syaiton, syaiton, syaiton, terus begini, ya. Mensifatkan seperti ini. Dan Al-Imam Sufyan sebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, huwa Ibnu Uyainah Ibni Maimun Al-Hilali. Beliau adalah Sufyan Ibnu Uyainah Ibni Maimun Al-Hilali, thiqatun, terpercaya, hafidhun, hafid. Kalau zaman dulu disebut hafid itu tidak semata-mata hafal Al-Quran, tapi hafal ribuan hadis, menghafal ribuan hadis, dan memiliki kitab yang terjaga, kitab taklimnya itu terjaga, ya. Misalkan sekarang kajian fikih dari siapa gurunya? Dari Abdullah, ya, disebut, ya, ditulis oleh imam tersebut, haddatsana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah. Nah, Abdullah dapat dari siapa? Dari si fulan, si fulan, sampai kepada sahabat, sampai kepada nabi, ditulis. Barakafikum. Ketika Abdullah yang gurunya yang mengisi taklim tersebut adalah misalkan orangnya tidak benar akidahnya, akhlaknya jelek, adabnya jelek misalkan, atau dia bukan salafi, bukan sebagaimana, ya, yang diinginkan oleh nabi dan para sahabat dalam manhajnya, maka tidak diambil hadisnya. Barakafikum. Nah, kitab para ulama ahli hadis itu terjaga. Barakafikum, terjaga. Sehingga kalau ditanya, dari mana kamu mendengar hadis ini? Dari ini, dari ini, sampai akhirnya ke Abu Hurairah, sampai kepada nabi. Barakafikum. Kalau kita sekarang langsung, ya, kita langsung merujuk pada kitab inti. Misalkan kita melihat hadis, ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Tidak perlu kita menyebutkan dari ustadz kita, terus dari, terus sampai akhirnya Imam Al-Bukhari. Langsung aja berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Bukhari memiliki barakafikum, ya, perawi-perawi hadis yang sampai kepada nabi. Hujjatun, beliau adalah hujjah, seorang imam yang diterima hujjahnya. Min kibaril a'immah, termasuk pembesar imam-imam yang ada. Mata sanata thamanin watis'in ba'da mi'ahlil hijrah. Beliau meninggal pada tahun 198 Hijriyah. 198 Hijriyah. Barakafikum, berarti berapa tahun yang lalu, kalau dari sekarang barakafikum, ya, tinggal dikurangi. Sekarang berapa tahun Hijriyah dikurangi 198 Hijriah. Di saat itulah barakafikum zaman beliau. Jadi Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah mensifatkan bagaimana, menggambarkan bagaimanakah setan-setan yang mencuri berita langit, yang diutus oleh para dukun atau sahir, penyihir, ya, yakni mereka itu bertumpuk, ya, yang satu dengan yang lainnya, ya. Fayasma'ul kalimata, fayulqiha ila man tahtahu. Barakafikum. Maka setan yang paling atas tempatnya, posisinya yang paling atas, ketika mendengar satu ucapan, ya, maka dia sampaikan kepada setan yang ada di bawahnya. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan kepada yang lainnya yang di bawahnya. Sampai akhirnya, barakafikum, berita tersebut, ucapan tersebut sampai kepada tukang sihir yang mengutusnya atau dukun yang mengutusnya. Sahir di sini, alladzi yata'ata as-sihra, yakni orang yang melakukan sihir. Apa itu sihir? Wa huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu min amalil uqadi warruqa wa ghairiha. Yakni sihir adalah sebuah ungkapan dari perbuatan yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Berupa amalan dengan cara, ya, meniupkan, barakafikum, pada buhul atau mengucapkan jampi-jampi yang itu merupakan simbol-simbol syaitan atau yang lainnya. Maka dengan itu syaitan akan membantu lewat sihir kepada siapa? Orang tersebut, dukun tersebut, atau tukang sihir tersebut menyihir. Maka orang yang disihir itu terkena sihir itu dengan cara yang lembut. Dideteksi dengan kedokteran medis, gak nampak. Sakit apa ini? Di ronsen semuanya, normal. Gak ada penyakit dalam, tapi sakit-sakitan. Ya, gelisah misalkan. Maka itulah yang disebut dengan sihir. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Mungkin ada syaitan, ya. Entah yang masuk ke dalamnya, yang kadang mengganggu, menusuk-nusuk perutnya, atau dengan ucapan jampi-jampi dari tukang sihir, barakafikum, atau yang lain-lain. Yang lain-lain seperti, barakafikum, ya, dia menghinakan syiar-syiar Allah, ya, ketika buang hajat. Mushaf Al-Quran dijadikan sebagai pijakannya. Kemudian menulis huruf-huruf Al-Quran dari kotoran-kotoran yang najis. Dan lain-lain, ya. Atau menyembelih ini, menyembelih itu. Supaya syaitan bisa membantu tukang sihir tersebut. Barakafikum. Nah, ternyata tukang sihir ini terkadang mengutus jin-jin yang ada. Namun, barakafikum, kebanyakannya itu dilakukan oleh kahin, dukun. Apa itu kahin? Al-kahin huwa alladhi yukhbiru anil kainat fi mustaqbaliz zaman wa yadda'i ma'rifatal asrar. Dukun adalah orang yang mengkhabarkan tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan dia ngaku-ngaku. Ingat, ngaku-ngaku. mengetahui rahasia-rahasia yang ada. Maka ini adalah dukun. Barakallahu fikum. Perbedaannya, kalau tukang sihir itu, ya, dia seperti menyakiti orang lain dengan sihirnya. Pelet, ya, dan lain-lain. Kalau dukun, ya, itu hanya secara umumnya, ya, mengabarkan tentang barang hilang, apa yang terjadi yang akan datang, barakallahu fikum, dan lain-lain. Atau apa yang terjadi yang telah lalu, misalkan menemukan barang hilang dan lain-lain. Namun barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin dan juga surat yang lainnya, Alimul Ghaib, hanyalah Dia Allah yang mengetahui perkara ghaib. Fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan perkara yang ghaib kepada seorang pun. Illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada siapa saja yang Allah kehendaki, di antaranya kepada rasul. Maka nabi kita mengetahui perkara gaib itu karena wahyu dari Allah. Apa yang akan terjadi pada hari kiamat, munculnya dajjal, ya, bagaimana keadaannya, sifat-sifatnya. Kemudian tentang surga dan neraka, tentang kenikmatannya, kenikmatan surga, ya, kengerian neraka, kemudian fitnah kubur, sifat-sifatnya. Demikian pula terkait berita-berita yang telah lalu, ya, apa yang terjadi pada masa lampau yang nabi belum lahir, dari berita-berita tentang al-qaum, umat-umat sebelum beliau, dan lain-lain. Maka ini semuanya perkara gaib yang Allah beritakan kepada nabi. Selebihnya kita tidak bisa mengatakan kecuali sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Adapun dukun, dia tahu, oh ini barang hilang, punyamu di sini, punyamu di situ. Itu karena dari barakah fikum, dari syaitan, dari khodamnya, ya, barakah fikum. Sering saya sebutkan bahwasanya setiap kita ini memiliki jin korin. Jin korin itu jin yang mengikuti setiap orang. Kalau udah meninggal maka terpisah. Jin korin itu kafir kecuali jin korin yang menyertai nabi masuk Islam. Dan kata nabi, tidaklah jin yang menyertaiku melainkan selalu mengajakku kepada kebaikan. Adapun jin yang mengikuti kita itu selalu mengajak kepada kejelekan. Ketika ada orang hendak mendatangi dukun menanyakan tentang apa yang atau yang telah dia alami dari musibah, barang hilang misalkan, barakallahu fikum, maka khodamnya, jinnya dukun tersebut bertanya kepada jin korin. Jin korin yang menyertai orang yang datang kepada dukun. Ya. Terkadang sebelum orangnya tersebut yang datang kepada dukun, belum sampai ke rumah dukun, jinnya sudah nunggu di luar rumah. Menanyakan, barakallahu fikum. Maka jin-jin dukun tadi menanyakan kepada jin-jin korin, ya, bosmu mau kemana? Ini mau ketemu Mbah Fulan, dukun. Mau tanya tentang apa? Ini barangnya hilang, semalam belum ketemu pencurinya. Sekarang mau tanya, di mana? Dan siapa yang ngambil? Nah, belum sampai, maka khodamnya menyampaikan kepada dukun. Barakallahu fikum. Menyampaikan bahwasanya si Fulan mau tanya kepada kamu Mbah, ya, tentang barang hilangnya. Nah, ketika belum ngomong, Mbahnya sudah bilang, kamu kesini mau nyari barangmu yang hilang, ya. Begini, uangnya segini, ya. Loh, kok tahu? Kok tahu? Itu diantaranya. Maka seperti ini bukan dianggap mengetahui perkara gaib. Ya, karena ya, sama seperti kita. Kita tanya kepada teman kita, ya, si fulan sedang ngapain, ya, dia bersama si fulan sedang begini dan begini, maka kita tahu, maka seperti itu bukan mengetahui perkara gaib. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian farubama adrakahu shihab qabla ayyul qiyaha. Maka berita yang disampaikan oleh setan kepada bawahnya, terus dari bawahnya kepada bawahnya lagi, ya, yang kemudian sampai kepada penyihir yang mengutusnya atau pada dukun yang mengutusnya, terkadang barakallahu fikum, setan yang akan sampai kepada dukun tersebut atau penyihir tersebut atau yang sebelumnya yang di atasnya itu barakallahu fikum, terkadang ya terkena panah api meteor sebelum menyampaikan kepada dukun atau tukang sihir tersebut. Apa itu asyihab? Ai adrakal mustariqa asyihabu wa huwa alladhi yurma bihi qabla ilqaiha fayahriquhu. Panah api yang mengenai pencuri berita langit tersebut, ya, yakni panah api yang dilemparkan kepadanya sebelum dia sampai kepada yang mengutus, tukang sihirnya atau dukun, fayahriquhu, maka panah api tersebut membakarnya. Barakallahu fikum. Maka ini juga bantahan kepada orang-orang yang mendustakan azab neraka. Setan kan dari api, maka bagaimana bisa diazab dengan api? Ya, ini tidak masuk akal. Ini orang-orang pengingkar hari kiamat, di antaranya mengingkari azab. Maka orang seperti ini tampar saja wajahnya. Kenapa? Karena barakallahu fikum, Nabi Adam terbuat dari tanah. Berarti dia tanah. Tanah dengan tanah terasa. Ya. Barakallahu fikum. Maka seperti inilah ya yang menjadi perkara-perkara yang tidak patut untuk diperdebatkan. Maka syaitan walaupun dia dari api, maka mereka juga akan terasa panas dengan api. Warubama alqaha qabla ayyudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata katbah. Dan terkadang setan tersebut berhasil menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun yang mengutusnya tanpa sampainya panah api kepada setan tadi. Namun satu kalimat, satu berita yang disampaikan oleh setan tersebut ditambahi sampai genap 100 kedustaan. Barakallahu fikum. Fayak ribu dusta kepada tukang sihir atau dukun. Makanya terkadang orang yang datang pada dukun itu ada benarnya, ada salahnya. Barakallahu fikum. Fayuqal, kemudian dikatakan alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah dia telah menyampaikan kepada kami pada hari ini akan terjadi ini dan ini. Barakallahu fikum. Jadi ucapan satu kata benar ya ditambahi dengan 99 kedustaan. fayusaddiqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Maka ucapan yang disampaikan oleh setan tersebut dibenarkan oleh dukun atau tukang sihir tersebut, yang mana ucapan tersebut yang dia dengar, yang didengar dari langit. Barakallahu fikum. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 4701. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimahullah dalam kitab Al-Mulakhas syarah kitab tauhid ini, al-ma'nal ijmali lil hadis, makna secara global pada hadis ini, yukhbirun nabiyyu alaihi salatu wassalam an ta'zimil malaikah likalamillahi wa ma ya'tarihim minal khauf wa tasa'ulihim amma qala rabbuhum wa ijabati ba'dihim li ba'din. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan tentang keagungan para malaikat, pengagungan para malaikat terhadap firman Allah. Pengagungan para malaikat terhadap firman Allah. Apa itu? Ketika Allah berfirman dan disebutkan, dan ini merupakan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya yang didengar oleh para malaikat itu adalah as-sautul masmu', suara yang didengar. Memang firman Allah dengan suara, ya, dengan suara. Maka tidak disebut kalam kalau tidak ada suara. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memutuskan sebuah perkara, ketika para malaikat yang ada di langit mendengar firman Allah tersebut, ya, di antara bentuk mereka itu mengagungkan Allah, mereka mengibas-ngibaskan sayap mereka. Ya, kemudian, barakallahu fikum, tunduk. Bahkan mengibaskan setelah itu, timbul rasa takut, ya, akhirnya pingsan. Dan dalam hadis ini disebutkan firman Allah yang mereka dengar, ka'annahu silsilatun ala shofwan, seakan-akan seperti, ya, suara firman Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti yang didengar oleh mereka, ya, gemerincing rantai yang ditarik dari atas batu Al-Hajarul Amlas, batu yang licin, yang halus. Ya, kemudian mereka itu setelah pingsan, baru mereka, barakallahu fikum, menyadari bahwasanya yang diucapkan adalah al-haq. Wa ma ya'tarihim minal khauf, dan Nabi mengkhabarkan pada hadis ini apa yang ditimpa oleh para malaikat, yakni tunduk, pingsan. Ya, dikarenakan mereka mengagungkan Allah dan memang takut kepada Allah. Barakallahu fikum. Ini saja keadaan para malaikat yang sangat besar, sangat kuat. Seperti itu keadaannya. Dan Nabi juga mengkhabarkan tentang apa yang sedang mereka pertanyakan tentang firman Allah. Dan Nabi juga mengkhabarkan tentang jawaban sebagian para malaikat kepada yang lainnya, bahwasanya firman Allah itu al-haq, kebenaran. Jadi barakallahu fikum, firman Allah itu adalah al-haq, tidak ada kebengkokan padanya. Barakallahu fikum. Maka Al-Quran adalah hukum yang pertama dalam Islam. Al-Quran adalah sesuatu yang paling sahih, tidak ada yang lebih sahih lagi dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Wairu makhluk, bukan makhluk. Bukan ucapan Nabi, bukan malaikat, bukan ucapan malaikat Jibril, bukan buatan sastrawan Arab dan lain-lain. Wama ta'lamuhu, apa wama ta'maluhu syayatin alladzina yakhtatifuna kalamal malaika fi dzalik. Dan juga Nabi mengkhabarkan tentang apa yang dilakukan oleh setan, yang mana mereka itu mencuri berita dari ucapan-ucapan para malaikat. Litulqihi ila saharah, untuk disampaikan kepada tukang sihir yang mengutusnya. Wal kuhan, dan juga kepada dukun-dukun yang mengirimnya. Minan nas, dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Jadi antara dua ini, tukang sihir dan dukun, itu mengirimkan khodamnya, jin-jinnya, untuk barakallahu fikum, ya, mencuri berita langit. Dulu sebelum Nabi diutus, ya, penjagaan langit itu tidak ketat. Namun ketika Nabi diutus, sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Jin, barakallahu fikum, maka pencuri berita langit akan dikejar oleh syihab, meteor atau panah api. Ada yang selamat, kemudian sampai kepada pengutusnya, tukang sihir atau dukun. Ada yang tidak selamat, kemudian terbakar. Semenjak Nabi diutus, penjagaan langit ketat. Barakallahu fikum. Maka sampai sekarang ya masih ada pencurian berita langit, namun ketat. Barakallahu fikum. Namun ingat, ya, itu semua dibumbui dengan 99 kedustaan. Atau 100 kedustaan. Wa ma tulaqihi syayatin minar ramyi bisyihab hina idzin. Dan Nabi juga mengkhabarkan tentang apa yang ditemui oleh setan-setan berupa lemparan panah api ketika itu di saat mencuri berita langit. Wa annahu qad tamakkan asyaiton min isalil kalimatil masmu'ati minal malaika ila sahir awil kahin. Dan terkadang ya syaiton masih mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kata yang didengar, yang berhasil dicuri dari para malaikat, sampaikan kepada tukang sihir atau dukun yang mengutusnya. Lihikmatin ya'lamuha Allahu, untuk sebuah hikmah yang Allah mengetahui semuanya dan lebih tahu tentang itu semuanya. Ya, barakallahu fikum. Bukan berarti yang selamat itu ya berarti dia kuat. Yang selamat dari kejaran atau bidikan ya panah api berarti dia kuat, tidak. Itu semuanya barakallahu fikum sesuai dengan takdir dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah biarkan selamat. Wa illa fa huwa subhanahu la yafutuhu syai'. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayuradu ma'atil kal kalimah min qibali syaiton awil adami tis'un wa tis'una kitbah. Dan pada kalimat, satu kalimat yang disampaikan oleh setan, ya, barakallahu fikum, atau dari dukun, tukang sihir, yang disampaikan kepada manusia yang lainnya, itu ada tambahan 99 kedustaan. Wa tudza'u kulluha finnas, yang semuanya itu akhirnya tersebar di tengah-tengah manusia tentang berita kedustaan tersebut. fayusaddiqunaha kullaha bisababi tilkal kalimah almasmu'ah. Maka manusia pun membenarkan berita tersebut dengan sebab satu kata yang didengar. Barakafikum. Seperti dulu ya, tanggal 9, bulan 9, tahun 99, ya, jam 9, lewat 9, ya, akan terjadi ini. Banyak yang percaya. Yaitu dari siapa? Dukun. Dari dukun. Barakah fikum. Ikhwani waqtu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan menjadi seorang dukun itu bukan berarti dia penguasa jin. Justru jin tersebut itulah yang mengekangnya. Kalau sampai perjanjian antara dukun atau tukang sihir dengan jin, mereka berdua ini tidak mematuhi keinginan jin, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka mereka akan mati dibunuh oleh jin tersebut. Ya, barakafikum. Oleh karena itu, ya, kalau ketika jin dimintai tolong setan yang jahat ini, ya, jin yang jahat ini dimintai tolong oleh dukun atau tukang sihirnya, maka tentunya jin tersebut, setan tersebut meminta tumbal, minta syarat-syarat. Otomatis kesyirikan dilakukan oleh dukun tersebut atau orang yang mendatangi dukun tersebut. Ya, syarat ini, syarat itu yang mengandung kesyirikan. Barakafikum. Maka banyak terjadi dukun-dukun juga mati dengan cara yang tidak wajar. Dibunuh oleh jin yang ada. Dulu pernah kita tahu dari teman-teman kita di Banyuwangi ada dukun mati dalam keadaan bersisik ular. Ya. Barakafikum. Ternyata si A dan si B ini orang biasa. Itu bersengketa. Akhirnya masing-masingnya datang ke dukun. Akhirnya adu. Ya, terjadi perkelahian atau adu jin antara jin yang satu, dukun yang satu dengan dukun yang lainnya. Maka yang kalah jinnya lari, juga jinnya marah. Akhirnya ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikannya, dukun tersebut mati dalam keadaan tidak wajar. Na'udzubillah min dzalik. Barakafikum. Dan yang namanya perdukunan, yang namanya sihir, itu adalah kekufuran. Ya, kekufuran. Mereka dimintai tobat. Kalau tidak tobat, maka yuktal, dibunuh. Dan ini adalah kesepakatan para sahabat. Barakafikum. Dan disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Toha, Surat Toha ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir tidak akan menang dari manapun mereka datang. Tipu daya mereka itu lemah. Barakafikum. Dan termasuk orang yang bisa menghipnotis orang lain itu juga disebut penyihir. Ya, barakafikum. Dan penyihir itu memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Demikian pula dukun memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Semakin tinggi kesyirikannya, semakin sakti. Namun semakin lemah dengan kesaktian yang paling tinggi itu. Barakafikum. Ada dari ustadz kita, saya pernah nanya langsung, apakah bisa orang yang sudah lama ngaji atau orang yang sudah ngaji nempel pada dirinya jin? Jawabannya bisa. Kenapa bisa nempel? Bisa jadi sebelumnya dia adalah dukun atau tukang sihir. Kemudian dia bertobat, namun jinnya masih ngikut. Bisa jadi karena dia melakukan ritual-ritual tertentu sebelum kenal dakwah, kemudian tobat, namun jinnya belum mau lepas. Atau bisa jadi itu adalah jin yang ngikut keturunan dari ayahnya atau kakeknya, nurun ke cucunya, ngikut. Dan yang terjadi barakofikum dulu sekitar tahun 96-an ya. Ada ikhwan kita mondok barakofikum. Karena sebelumnya dia itu memang mendalami dunia hitam. Dia kalau sudah nempel tembok hilang. Ya. Nempel tembok hilang. Bisa melayang, bisa ini, bisa itu. Dengan bantuan jin. Ketika dia kenal dakwah, jinnya tidak mau hilang. Tidak mau lari. Ketika dia murojaah selalu kesurupan terkadang. Kadang dibantu oleh ustadz kita untuk ngerukyah. Ya susah. Akhirnya, barakah fikum, suatu ketika, ikhwan ini, ya terus berupaya melawan jinnya, akhirnya meninggal dalam keadaan muntah. Muntah darah atau apa itu. Ya meninggal. Melawan jinnya. Namun walhamdulillah semua keluarganya itu rela. Ya dengan usaha ikhwan tersebut. Ini yang sudah lama ngaji. Maksudnya sudah ngaji di pondok. Barakafikum. Maka syaitan itu bisa menempel kepada diri seorang. Barakafikum. Maka kita harus banyak meroja Al-Quran. Paling tidak menyimak Al-Quran. Ya, siapa tahu kita sendiri juga ada jinnya yang nempel. Kalau jin korin memang ikut. Tapi yang nempel, ya, males terus. Ya, di rukyah. Kalau mual terus rukyah sendiri. Rukyah. Rukyah mandiri. Barakafikum. Siapa tahu juga kalau ada yang berupaya untuk ya mencelakakan kita dengan sihir ya supaya kita terbentengi. Ketika kita membaca Al-Quran, sihir tidak sampai. Bi'nillahi ta'ala. Maka kita juga tidak lupa membaca zikir pagi, zikir sore. Zikir pagi itu dihitung semenjak azan subuh sampai berakhir sebelum matahari terbit. Setelah terbit, maka telat. Kalau sore, semenjak masuk waktu asar, sampai sebelum terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenam, maka telat. Maka perbanyak baca Al-Quran. Barakah fikum. Kemudian, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab ini, anna fihi radda 'alal musyrikin fa innahu idza kana hadzal halul malaikah inda sima'i kalamillahi ma'a ma a'tahumullahu minal quwwah ulima annahu la yajuz sarfu shay'in minal ibadah lahum fa kaifa biman dunahum. Bahwasanya pada hadis ini terdapat bantahan untuk orang-orang musyrik. Apa itu? Bahwasanya keadaan para malaikat yang memiliki kekuatan, yang Allah beri kekuatan, ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala saja, keadaannya langsung pingsan. Berarti tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki kemampuan yang mutlak. Oleh karena itu ini bantahan untuk orang musyrik beristighosah kepada para malaikat. Berdoa kepada para malaikat. Apa ada orang-orang yang berdoa kepada para malaikat atau beribadah kepada para malaikat? atau menjadikan malaikat sebagai wasilah banyak. Kalau di zaman nabi dulu orang musyrikin Arab ada yang menyembah para malaikat. Para nabi juga ada. Ya, menyembah para nabi juga ada. Ya, kemudian menyembah batu-batu pepohonan, ya, kemudian kubur-kubur orang-orang saleh juga ada. Dalam surat Ali Imran ayat ke-80 Allah berfirman, "Wala ya'murukum an tattakhidzul malaikah wan nabiyyiina arbaba." Dan Dia Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob selain Allah, sebagai sembahan selain Allah. Maka dengan keadaan malaikat yang seperti itu, yang memiliki kekuatan ternyata pingsan, tidak berdaya ketika mendengar firman Allah, maka diketahui dengan ini bahwasanya hal itu tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kepada para malaikat saja tidak boleh yang memiliki kekuatan, apalagi yang selain malaikat yang tidak memiliki kekuatan. Ya, orang-orang soleh jauh lebih kuat para malaikat. Barakafikum dan lain-lain. Demikian pula kuburan-kuburan tidak memiliki kekuatan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mendengar. Barakafikum. Ma yustafadu minal hadis. Yang terakhir faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-ula, faedah yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina ya'buduna al-malaikah wal anbiya was-solihin. Bantahan atas orang-orang musyrik yang mana mereka beribadah kepada para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. As-saniyah, faedah yang kedua, ta'zimullahi subhanahu wa annahul mustahiqqu lil ibadahi wahdah lil ibadati wahdah la syarikalah. Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Barakafikum. As-salisah, faedah yang ketiga, isbatu uluwillahi ala khalqihi wa isbatu takallumihi bikalamin yusma. Penetapan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Allah itu tinggi zatnya, yakni Allah itu tinggi secara zatnya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Berarti Allah di atas arsy. Di atas Allah tidak ada suatu apapun. Tidak ada makhluk yang lebih tinggi dari Allah. Barakafikum. Berarti kita harus beriman. Tidak boleh membayang-bayangkan. Tidak boleh bertanya kaifa. Maka kita beriman. Kalau ada syaitan datang, siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi, Allah. Yang menciptakan malaikat, Allah. Yang menciptakan dirimu, Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Maka kita diam. Ta'awud. Atau meludah ke arah kiri. Lalu mengucapkan, amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akan hilang was-was tersebut. Ketika was-was tersebut diikuti, dipikir, akhirnya akan menjadi seperti kaum intelektual. Ya. Mereka-mereka yang ahli filsafat akhirnya merembet, tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan surga dan neraka, akhirnya menjadi ateis, tidak percaya dengan pencipta. Barakafikum. Dia saja percaya kalau ada yang menciptakan gedung, ya, menata meja-mejanya ketika rapat sebelum dia datang. Percaya, tidak mungkin datang sendiri. Lalu bagaimana dengan alam yang teratur? Matahari dan bulan silih berganti, tidak saling bertabrakan, tidak saling mendahului. Malam dan siang pun demikian. Mesti ada yang mengatur. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Itu dalil secara logika. Kalau mereka pakai logika, kita bantahnya pakai logika, percuma dengan dalil. Kalau perlu ditarik di ruqyah. Ya, barangkali ada setan yang menempel pada dirinya. Barakafikum. Maka Allah Subhanahu wa taala tinggi secara zat-Nya di atas makhluk-Nya. Allah tidak ada di mana-mana. Allah di atas arsy. Allah bukan ada di hati setiap orang. Allah tetap di atas arsy-Nya, namun ilmu Allah, pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu. Ada di mana-mana. Wa itsbatu takallumihi bikalamin yusma, dan pada hadis tersebut menetapkan adanya firman Allah, bahwasanya Allah berfirman. Ya. Dengan sebuah kalam, ucapan yang bisa didengar. Ada suara. Barakafikum. Maka Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Malaikat Jibril, itu ada suaranya. Barakafikum. Demikian pula, barakafikum, terkait apa yang disampaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, itu ada suaranya. Ada suaranya. Ar-Rabi'ah ibtalu sihri wal kahana wa in saduqal kahin was sahir fi ba'dil ahyan. Batilnya sihir dan perdukunan. Walaupun terkadang tukang dukun itu benar ketika menyampaikan, tukang sihir terkadang benar dalam sebagian waktu. Oh iya ya, ternyata benar. Ternyata beritanya seperti ini. Oh berarti si fulan itu memang benar-benar pintar, begini dan begini. Itu barakafikum tetap dikatakan batil. Ya. Wa annal ibrah bil ghalibil katsir, karena sesuatu yang dianggap itu yang dominan. Apa dominannya? Dominannya tukang sihir itu pendusta. Mereka adalah musyrik. Maka ucapan orang musyrik, baik itu dukun atau penyihir, dalam Islam itu tertolak. Tertolak. Barakafikum. Hukum asal ucapannya tertolak. La bin nadir al-qalil, dan yang dianggap itu bukan sesuatu yang jarang, yang sedikit. Mereka itu jarang benar. Maka ketika benar tapi terkadang, itu tidak dianggap. Dikarenakan ya dukun dan penyihir itu, mereka itu adalah pendusta. Dikarenakan mendapatkan berita dari para pendusta, dari yakni dari para syaitan-syaitan yang mencuri berita langit. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran tauhid yang kita ketahui dari kitab ini, bahwasanya ya sekuat apapun makhluk itu tidak memiliki kekuatan yang mutlak dan tidak bisa dipakai sebagai wasilah atau ibadah diberikan kepadanya. Maka ini bantahan bagi orang-orang musyrik yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pihak yang dimintai doa atau dimintai dengan cara istighosah. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hifdzakumullah. Barakafikum.